perasaan lewati segala keterasingan, lalui jalan sempit yang tak pernah bertuan. Terasing di lautan, memaksa.

Rinai hujan basahi aku, temani sepi yang mengendap. Kala aku mengingatmu dan semua saat manis itu. Terasa

lagu yang ingin ku nyanyikan. Terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Ingin ku buka di dunia ini, ingin ku Saat bersama dirimu. ada lagi cahaya yang kita pernah dambakan. Lalui dan berharap keabadian datang di tangan. Jatuh We'll be right back.

dapat hidup bersamamu. Sudah kuarungi laut samudera hanya untuk mencari tempat berlabuhmu. Tapi semakin jauh ku mencari, cinta semakin aku tak mengerti. Beratnya meruntuhkan hatimu, lama

adalah dirimu. Cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini

tangis yang merobek telinga. Mengapa masih ada perang yang harusnya tinggal cerita? Apakah nurani telah pergi dan putihnya hati tak mampu hapuskan gelap ini? Di mana cinta? Ini tolong cepat hentikan. semua padanya. Hingga kau tersudut untuk lepaskan jasa darimu dan juga darinya. Dan kini dia menghilang, tanggalkan semua janji. Oleskan teguh di hidupmu. Sendiri bukan akhir dunia, jangan kecoreng hidup. Gila harapan pun masih terbentang. gak pasti. Biarkan ini ku lewati. Aku pun terus bernyanyi. Jangan berhenti di sini, beri satu kesempatan. Waktu kau menghilang nih, kau dewasa. there was a piano. We used to play and spend the time till we found it was love hiding inside us, cannot separate us. There's a flame of love. Oh, sehatku mati. Agungkan yang tak pasti. Maut pun membayangi. Tak sanggup ku sembunyi. Satu sisi telah terhapus, sisakan perih. Satu sisi telah terlahir, memecah sunyi. Sudah tak ada Thank you.